Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur yang senantiasa kita panjatkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Nikmatul Islam dan nikmatul iman pada khususnya. Demikian pula nikmat merasakan bulan Ramadhan dan merayakan Idul Fitr dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, demikian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, sehingga sepatutnya lah kita sebagai hamba tidak henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan lisan, demikian pula dengan jasmani kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula termasuk di antara nikmat itu adalah nikmat talabul ilm. Di mana pada malam hari ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul mengkaji agama Allah jalla wa ala, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan jalan untuk menuju jannah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah masuki kitab al-Wudu. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki bab yang ke-8. Berkata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barjizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. باب التسمية mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillah, ala kulli halin, dalam setiap keadaan, wa inda alwiqa, dan pada saat seorang mendatangi istrinya, yani pada saat sedang bersetubuh. Telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa letak fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala terdapat pada bab yang beliau sebutkan. Dan apa yang disebutkan oleh beliau di dalam bab ini, ini adalah fikih Imam Al-Bukhari rahimahullah. At-tasmiyah ala kulli halin, mengucapkan basmalah pada setiap keadaan dan pada setiap aktivitas. Wa 'inda al-wiqa', dan pada saat persetubuhan, berkumpulnya suami istri. Apabila kita membaca hadis yang insyaallah taala akan kita baca, hadis yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam bab ini, maka kita akan melihat bahwa kandungan dari hadis tersebut hanya menjelaskan anjuran membaca basmalah pada satu keadaan, yaitu pada saat seorang mendatangi istrinya, seorang yang akan melakukan zina dengan istrinya, sehingga bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memiliki makna yang lebih luas. Sebab beliau mengatakan at-tasmi' ala kulli hal, mengucapkan basmalah dalam setiap keadaan. Sementara hadis yang disebutkan menjelaskan tentang anjuran baca basmalah ketika mendatangi keluarga. Dan di sini merupakan bentuk istimbat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memahami dari hadis tersebut, demikian pula yang lainnya, disyaratkannya seorang membaca basmalah baik pada saat bersetubuh, demikian pula pada saat melakukan amalan-amalan yang lainnya yang memiliki keutamaan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali ibn Abdillah, telah memberitakan kepada kami Ali bin Abdullah ibn Ja'far As-Sa'di Abu Al-Hasan Al-Madini Al-Basri, salah seorang guru besar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang lebih dikenal dengan Ali ibn Al-Madini. Al-Imam Al-Bukhari banyak belajar dari beliau, khususnya dalam mempelajari ilmu tentang mengenal penyakit-penyakit yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis. Sebab Ali bin Al-Madini rahimahullah ta'ala memiliki keluasan ilmu dalam hal itu, mampu membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang saqim, yang berpenyakit, yang tidak ada asalnya, yang palsu dan yang semisalnya. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tumbuh menjadi seorang imam yang besar. Bahkan Ali bin Madini rahimahullah, guru beliau sendiri, setelah mengetahui pertumbuhan Al-Imam Al-Bukhari dan keilmuan yang dimiliki oleh beliau, maka Ali bin Madini pun segan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan di antara salah satu ucapan beliau kepada Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Mastasghartu nafsi illa 'inda Muhammad bin Ismail." Aku tidak merendahkan diriku kecuali di hadapan Muhammad bin Ismail, maksudnya Imam Bukhari, disebabkan karena keluasan ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Dan Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullahu ta'ala ini seorang perawi yang sangat terpercaya, dan di samping itu beliau salah seorang imam di antara imam-imam yang dijadikan hujjah ucapan-ucapan beliau dalam memberi rekomendasi kepada seorang perawi atau mencercanya. Bahkan sebagian para ulama seperti Sufyan rahimahullah ta'ala menjuluki Ali bin Madini dengan sebutan Hayyatul Wadi, ularnya lembah. Yani apabila beliau yang menghukumi seorang perawi, maka hukum beliau adalah hukum yang adil. Ala haddathana Jarir, kata beliau, pernah memberitakan kepada kami Jarir, Jarir bin Abdul Hamid bin Qurt الضبي أبو عبد الله الرازي الخاضر عن منصور داري منصور ابن المعتمر بن عبد الله بن الربيع أبو عتاب بليبر أسل داري كوفة بليجوغ صورا براويا صلى الله عليه وسلم. An Salim ibn Abi al-Ja'd, dari Salim bin Abi al-Ja'd, Abu al-Ja'd ayahnya bernama Rafi' al-Ghatafani al-Ashja'i, dan beliau juga berasal dari Kufa. An Quraib, dari Quraib, Quraib bin Abi Muslim al-Qurashi al-Hijazi, beliau adalah Maula Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perhatikan dalam sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini, bahwa silsilah perawi yang disebutkan dalam sanad ini, mereka berbeda-beda negeri. Ada yang berasal dari Basrah, ada yang berasal dari Kufah, dan ada pula yang berasal dari Hijaz, yang menunjukkan menyebarnya para ulama dan kesungguhan para ulama dalam mengumpulkan ilmu hadis, berjalan dari satu negeri pindah ke negeri yang lain, berguru kepada seorang guru yang berada di negeri yang lain. Imam Bukhari sendiri berasal dari Bukhara, dan ini adalah negeri yang saling berjauhan antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa para ulama dahulu memiliki semangat yang sangat tinggi sekali, sangat tinggi dalam rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, dan inilah yang menghasilkan berkah di negeri-negeri mereka pada zaman itu. Benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama ustaz, "Inna Allah Azza wa Jal yadfa'ul bala' an hadhihi al-umma bi rihlati ashhabi al-hadith." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengangkat musibah dari umat ini disebabkan karena perjalanan para penuntut ilmu hadis Mereka berjalan dari satu negeri menuju negeri yang lain untuk memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah yang menyebabkan semakin banyaknya musibah yang muncul pada zaman-zaman kita sekarang ini, dari gempa bumi, tsunami, banjir dan yang lain sebagainya, melainkan disebabkan karena kurangnya ihtimam, tidak lagi memperhatikan tentang permasalahan din, dan sekian banyak manusia tidak lagi memperhatikan tentang halal dan haramnya sesuatu. Mereka meninggalkan agama Allah dan mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah yang menimpa umat ini disebabkan karena dosa-dosa manusia itu sendiri dan jauhnya mereka dari petunjuk, dari hidayah, dari ilmu. Maka oleh karena itu ma'asyar ikhwah rahimakumullah, untuk mengembalikan kejayaan umat terdahulu, demikian pula untuk menjadikan negeri-negeri itu menjadi berkah, berkah yang datang dari atas langit dan dari bawah bumi, hanyalah dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum fala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Hendaknya kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, dan jangan kalian mengikuti selain dari apa yang diturunkan oleh Allah, namun sangat sedikit di antara kalian yang mendapat peringatan. Sedemikian banyak kampung-kampung yang telah kami binasakan, di mana siksaan itu datang kepada mereka di malam hari atau di saat mereka sedang terlelap di siang hari. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, turunnya siksaan, musibah, malapetaka yang menimpa umat disebabkan karena mereka telah meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kitabullah. Ali bin Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di antara ulama'nya para sahabat, dan termasuk di antara terjemahul Quran, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memuji Ibnu Abbas dan beliau mengatakan ni'mat terjemahul Quran Ibnu Abbas, sebaik-baik penerjemah, pentafsir, penafsir Al-Quranul Karim adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yablughu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, penyebutan yablughu artinya sampai. Ini termasuk di antara bentuk yang menunjukkan bahwa hadis itu termasuk dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disebutkan dia belugu? Kadang juga disebutkan yarfa'uhu, dia mengangkatnya, menyandalkannya, kadang disebutkan yanmu dan yang semisalnya, atau disebutkan riwayah, atau disebutkan marfu'an. Ini semua bentuk, bentuk yang menunjukkan bahwa riwayat itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dari sabda beliau. Ya bulughun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, ahadakum, kalaulah sekiranya salah seorang kalian idza ata ahlahu, apabila dia mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, qala, maka hendaknya dia mengatakan bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannib syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau telah berikan kepada kami berupa rezeki. Apabila salah seorang kalian mengucapkan ini ketika dia mendatangi istrinya, lalu dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, faqudhiya bainahuma waladun, lalu ditetapkan, yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara keduanya, dari hasil hubungan keduanya, seorang anak, lam yadurrahu, maka tidak akan dimudaratkan anak itu. Dalam riwayat yang lain, lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan mampu memudaratkan anak tersebut. Dalam riwayat yang lain, faruziqa waladan, lalu keduanya diberi rezeki berupa dikaruniai seorang anak. Lam yadurrahu syaitan, maka syaitan tidak akan mampu memudaratkan anak tersebut. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab al-wudu, meskipun semestinya hadis ini lebih tepat untuk disebutkan dalam kitab al-mu'asyarah al-zawjiyah, hubungan antara suami istri. Namun bersetulah Imam Al-Bukhari rahimahullah, terkadang suatu hadis beliau sebutkan beberapa kali di tempat yang berbeda-beda, disebabkan karena beliau hendak mengambil fikih hadis yang terdapat di dalam riwayat tersebut. Terkadang suatu hadis beliau sebutkan di dua tempat, kadang sampai tiga tempat, kadang empat tempat, kadang lima tempat, disebabkan karena masing-masing dari kandungan yang terdapat dalam riwayat itu ada fikih yang hubungannya dengan bab tersebut. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan kitab beliau ini sahih, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, selain dari kitab Jami'ul Ahadith yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, di samping itu pula kitab ini adalah kitab fikih. Kitab ini adalah kitab fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa hukum dan beberapa faedah. Yang pertama, hukum yang pertama yang itu menjadi inti disebutkannya hadis ini di dalam bab tentang mengucapkan basmalah. Ala kulli halin, dalam setiap keadaan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberi isyarat bahwa dianjurkan dan disunnahkan mengucapkan basmalah sebelum berwudu, sebelum berwudu. Sebab di sini beliau mengatakan at-tasmiyah ala kulli hal, mengucapkan basmalah dalam setiap keadaan. Dan bab ini beliau sebutkan dalam kitab yang menjelaskan tentang al-wudu, yang menunjukkan bahwa yang beliau maksudkan di sini adalah dianjurkannya dan disukainya membaca basmalah sebelum seorang itu berwudu. Lalu beliau menyebutkan hadis yang hadis ini sama sekali tidak menyinggung tentang permasalahan wudu, namun menjelaskan tentang hubungan suami istri. Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, lalu dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ada pembahasan wudu, tapi membahas tentang ketika seorang mendatangi keluarganya hendak bersubuh. Maka mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini dalam bab yang menjelaskan tentang wudu? Para ulama menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini untuk beliau mengambilnya sebagai istimbal, ya, ijtihad, di mana beliau hendak mengeluarkan satu hukum, ya, dari hadis ini. Dianjurkannya mengucapkan basmalah dalam setiap keadaan. Kenapa demikian? Sebab ketika seorang bersetubuh, yang dianjurkan padanya adalah as-samt, diam, tidak banyak ngomong. Iya kan? Tidak banyak ngomong, sibuk dengan urusannya. Nah, dalam kondisi ketika seorang itu, ya, tidak dianjurkan untuk banyak berbicara disebabkan karena dia sibuk dengan urusannya, toh tetap dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan doa ini dan membaca basmalah. Kalau pada saat bersetubuh saja, yang pada saat seorang bersetubuh itu dianjurkan untuk diam, kalau dia diperintahkan, dianjurkan untuk mengucapkan bismillah, maka apalagi pada saat dia melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menggunakan qiyas aulawi, qiyas yang sifatnya aula, dalam artian kalau pada saat bersetubuh saja dianjurkan baca basmalah, apalagi pada saat seorang berwudu, ya kan? Pada saat seorang berwudu lebih dianjurkan lagi. Nah, ini istimbat yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam menyebutkan hadis ini dalam babul wudu. Akan tetapi ma'asyur ikhwan rahimahumullah, tentu juga kita hendaknya mengetahui bahwa dalam urusan ibadah, asal hukum dalam beribadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu maknanya adalah seorang berhenti kepada nafs. Apabila disebutkan nafs, maka kita mengamalkan. Kalau tidak disebutkan, maka kita tidak mengamalkan. Asal hukumnya dalam beribadah adalah tidak melakukan sesuatu sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Iya kan? Kita mengerjakan sholat, kita tidak akan mengatakan Allahu Akbar kecuali disebabkan karena dalil yang datang dari Nabi SAW. Idza qumta ila sholati fa asbigh alwudu thumma istaqbil alqiblata fa kabbir. Apabila engkau bangkit untuk mengerjakan salat, maka sempurnakan wudumu menghadap kiblat, lalu engkau mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Kita tidak boleh mengatakan alhamdulillah, ya, pada saat takbiratul ihram, atau mengucapkan subhanallah. Hah? Kenapa? Karena itu tidak warid. Tidak ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengatakan Allahu Akbar? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Sehingga rahimahullah, demikian pula dalam urusan yang lainnya, dalam perkara ibadah yang lainnya, termasuk diantaranya adalah pada saat berwudu. Ya, tidak cukup dengan sekedar mengkias, sebab di sana banyak sekali amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan dalam beribadah. Ada yang disebutkan anjuran baca basmalah, ada pula yang tidak. Ada pula yang tidak. Pada saat kita mengerjakan sholat, amalan yang pertama yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya apa? Takbir, Allahu Akbar, bukan membaca basmalah. Kalau kita berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang disebutkan tadi tentang masalah jima, ya, berdasarkan istinbath dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, berarti ya, yang lebih dari sekedar bersetubuh tentu lebih dianjurkan lagi. Berarti pada saat kita mengerjakan salat, ya, sebelum takbir kita baca bismillah Allahu Akbar. Sambil dan ini butuh dalil secara khusus. Nah, demikian pula dalam gerakan-gerakan yang lainnya. Ketika seorang hendak melakukan ruku, bismillah Allahu Akbar, apakah seperti itu? Jawabannya tidak, karena tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyarakat rahimakumullah, sekedar berhujjah dengan hadis Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini tidak cukup. Ya. Oleh karena itu sebagian para ulama, ya, mereka tidak mencukupkan untuk berhujjah dengan hadis seperti istinbath yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Apabila demikian keadaannya, lalu apa yang menjadi sandaran para ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu adalah perkara yang dianjurkan? Sebelum itu perlu kita mengetahui bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bukan dalam hal asal hukum disyariatkannya, bukan dalam hal asal hukum disyariatkannya, namun dalam hal apakah membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya wajib atau sunnah. Ini yang menjadi perselisihan kalangan para ulama. Apakah wajib atau sunnah? Meskipun mereka sepakat bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu adalah perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. Namun terjadi khilaf apakah itu wajib. Al-Zahiriyah dan sebahagian dari madhab Al-Hanabilah, dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berdosa kalau dia tidak mengucapkan basmalah. Meskipun mereka sendiri berselisih apakah seorang kalau lupa membaca basmalah apakah sah wudunya atau tidak, terjadi perselisihan di antara mereka yang berpendapat wajibnya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Dan pendapat tiga imam mazhab, Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat ini banyak dikuatkan oleh para ahli tahqiq dahulu dan belakangan. Al-Munziri juga menyebutkan bahwa ini pendapat jumhur ulama. perselisihan mereka ini, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, disebabkan karena ada satu hadis. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan dari berbagai jalan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi." Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada saat dia berwudu. Bagi orang tidak mengucapkan bismillah pada saat dia berwudu. Hadis inilah menjadi sebab perselisihan, karena hadis ini secara zahir mengatakan la wudu, la nعم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Tidak ada wudu. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada wudu, yang ini tidak sah wudunya. Orang tidak membaca basmalah. Ya. Karena la di sini adalah la dalam ilmu nahwu disebut an-nafiyah lil jenis. La yang menafikan jenis. Ini tidak ada amalan itu. Tidak ada wudu sama sekali. Tidak sah wudunya. Bagian tidak membaca basmalah. Dan apabila hadis ini ya sahih, maka dalil tersebut sangat kuat jadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat wajibnya. Namun hadis ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah adalah termasuk di antara hadis yang diperselisihkan tentang kesahihan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berwudu. Berkenaan tentang hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan. Datang dari hadis Abu Hurairah. Datang dari hadis Sa'id bin Zaid. Datang dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya. Namun jalan yang paling masyhur dari hadis Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri dan Sa'id bin Zaid. Namun tidak satu pun dari jalur tersebut yang selamat dari penyakit riwayat. Seperti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, yang berasal dari jalan Ya'qub bin Salamah al-Laythi dari ayahnya dari Abu Hurairah. Hadis ini terdapat kelemahan. Ada dua kelemahan dalam riwayat ini. Yang pertama, Ya'qub bin Salamah al-Laythi seorang perawi yang majhul. Dia demikian pula ayahnya. Kedua-duanya majhul. Tidak dikenal. Sementara salah satu persyaratan disahihkannya sebuah riwayat apabila perawi-perawi itu diketahui bahwa dia adalah perawi tsiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Penyakit yang kedua ada yang terputus dalam riwayat tersebut. Tidak diketahui Ya'qub bin Salamah meriwayatkan dari ayahnya, dan tidak diketahui Salam meriwayatkan dari Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا يعرف ليعقوب سماع من أبيه. Tidak diketahui apakah Salam mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Tidak pula diketahui Ya'qub mendengarkan hadis dari ayahnya. Maka hadis dari sanad Abu Hurairah ini lemah. Riwayat Sa'id bin Zaid demikian pula, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang datang dari jalur Abu Sifal, Sumama bin Wa'il. Dia meriwayatkan dari Rabah bin Abdurrahman dari neneknya, jaddah dari Sa'id bin Zaid. Sementara Abu Sifal, Sumama bin Wa'il ini juga perawi yang lemah. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan Abu Sifal ini, kata beliau, fi hadithi nazar. Perkataan Imam Bukhari, fi hadithi nazar, yang maksudnya bahwa perawi ini lemah. riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Zahabi rahimahullah juga mengatakan ma huwa biqawi wal isnaduhu yamdhi, riwayatnya tidak kuat, sanadnya tidak bisa dilewati begitu saja. Nah, menunjukkan bahwa riwayat ini juga lemah. Rabah bin Abdul Rahman juga perawi yang majhul. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri demikian pula, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalur Katsir bin Zaid. Katsir bin Yazid Ar-Rubaik bin Abdul Rahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, dari kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, ya, disebabkan karena Katsir bin Yazid diperselisihkan apakah dia perawi yang terpercaya atau tidak. Bahkan dinukilkan dari Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan tentangnya mungkarul hadis, perawi ini mungkar riwayatnya. Walhasil riwayat-riwayat ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, tidak ada satupun dari riwayat tersebut yang bersih dari pembicaraan tentang penyakit hadis. Nah, namun para ulama tidak sedikit pula yang menghasankan hadis ini. Ya, mereka mengatakan bahwa meskipun hadis ini lemah riwayat-riwayatnya, jalur-jalurnya, namun jalur-jalur ini saling menguatkan. Jalur-jalur ini saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, menunjukkan bahwa riwayat ini memiliki asal dalam syariat. Memiliki asal dalam syariat. Al-Munziri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa meskipun riwayat ini tidak selamat dari pembicaraan para ulama, walakinnaha tata'awad wa taktasib quwwah, akan tetapi saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dan menghasilkan kekuatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan demikian. Ya, setelah beliau menyebutkan jalur-jalur riwayat ini yang tidak selamat dari kelemahan, kata beliau, wa majmu' al-hadis adullu ala anna al-hadis aslan. Kumpulan dari jalur-jalur riwayat ini menunjukkan bahwa hadis ini memiliki asal. Ya, oleh karena itu para ulama sebagian mereka menghasankan Ibnu Salah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau sebutkan itu dalam Irwa'ul Ghalil dan dalam Sahih Abi Dawud. Nah, walhasil para ulama masih berselisih tentang keabsahan riwayat ini. Namun kita mengatakan bahwa meskipun hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, namun tidak sampai kepada tingkatan bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu itu wajib, disebabkan karena nas-nas yang lainnya tidak ada persyaratan dan tidak ada perintah dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut basmalah sebelum berwudu, seperti tentang ayat wudu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Tidak disebut oleh Allah ucapkanlah basmalah. Demikian pula para sahabat yang mereka menukil tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinukil dari mereka dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwa mereka menyebutkan basmalah ketika berwudu. Kalaulah yang demikian itu syarat, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, mengucapkan basmalah sebelum berwudu termasuk di antara amalan mustahabbah sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama, dan tidak sampai kepada tingkatan wajib atau syarat sahnya wudu seperti yang di dijadikan sebagai pendapat Al-Zahiriyah dan sebagian Al-Hanabilah. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ya, kesimpulan dari pembahasan dan permasalahan mengucapkan basmalah sebelum berwudu, hukumnya adalah sunnah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya berdoa dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat seorang mendatangi istrinya, ya, agar kemudian seorang dijauhi dari syaitan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang bersetubuh tidak hanya sekedar melampiaskan syahwat, namun seorang beribadah. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang mendatangi istrinya, hendaknya dia meniatkan bahwa dia beribadah. Meniatkan untuk memelihara kehormatan dirinya. Meniatkan untuk menghasilkan, yakni membina rumah tangga yang baik, yang bahagia. Naam. Yang dijauhkan dari syaitan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat dia mendatangi keluarganya. Jangan disebabkan karena dia melampiaskan syahwat maka dia lupa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala sebagai wiqayah yang akan memelihara seorang hamba dari gangguan syaitan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa anak yang ada dalam sebuah keluarga itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak benar anggapan sebagian mereka bahwa semakin banyak anak rezeki semakin berkurang. Semakin banyak anak rezeki semakin bertambah karena anak itu sendiri statusnya sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, "Faruziqa waladan." Lalu keduanya diberi rezeki berupa karunia seorang anak. Maka anak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yadhurruhu syaitan." Bahwa syaitan tidak akan memudaratkannya. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Syaitan tidak akan mampu memudaratkan anak tersebut. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud syaitan tidak akan mampu memudaratkan secara maknawi, yaitu di mana syaitan tidak akan mampu menjerumuskan anak tersebut kepada kekufuran, keluar dari Islam, dan dia tetap berada di dalam jalur Islam, menjadi seorang muslim, mukmin, dan meninggal di atas keislamannya. Namun sebagian para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa kemudaratan dimaksud di sini mencakup hissi dan maknawi. Hissi maknawi, ya. Syaitan memudaratkan fisik atau memudaratkan secara makna. Secara makna telah dijelaskan, yakni menyimpangkan anak tersebut dari jalan kebenaran. Dan secara fisik, terkadang syaitan itu mengganggu anak tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa terkadang manusia diganggu oleh syaitan, apakah dengan cara serak, kesurupan, atau yang semisalnya. Bahkan semenjak awal lahirnya anak itu, dia telah diganggu oleh syaitan. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa nakhathahu syaitan, fayastahillu sariha min nakhthi syaitan illa Maryam wa ummuha." Tidak satu pun anak yang dilahirkan melainkan syaitan akan menusuknya. Oleh karena itu anak itu ketika lahir teriak. Kenapa teriak? Tusukan dari syaitan. Nah, tusukan dari syaitan. Nah, kalau ada anak lahir nggak teriak itu aneh, ya kan? Biasanya ada tanda-tanda mungkin sakit, mungkin cacat atau yang semisalnya. Nah, kecuali Maryam dan ibunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Benar-benar dilindungi oleh syaitan Maryam dan ibunya semenjak lahir, tidak diganggu oleh syaitan. Adapun selainnya, ya, diganggu oleh syaitan semenjak awal lahirnya. Saya kira hamdi sinti Allah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.